Ahaduha yang pertama, bersikap yaitu statusnya sila. Assalamualaikum. Zidat yang ditambahkan ditakkid untuk menegaskan. Maka dia tambahan, intinya demikian. Bagaimana perkataan Aus ibn Hajar? Laisa kamitslil fata Zuhair. Zuhair tidaklah semisal pemuda yang lain. Khalqun yuzawihi fil fadaili. Seluruh makhluk, seluruh orang lah barulah yang bisa menyaingi Zuhair dalam keutamaan. Demikian juga perkataan yang lain, ma'ing kamislihim finnasi min basyarif. Tidak ada satu pun basyar di tengah-tengah manusia semisal mereka. Kalau akhir yang lain mengatakan, patli ini membunuhku kamisli jusu'in nakhili seperti ikannya Zaidah, tidak kita terjemahkan semisal batang pohon kurma. Fayakunu, kalau kita katakan kafnya itu Zaidah, sehingga misluhu itu khobarnya, khobarnya laisa, sedangkan isim laisa adalah syai'. Laisa syai'un mislahu, itu makna ayat. Wa dawajuhun qawiyun hasanun, ini adalah analisis nahwu ya, analisis i'rab yang kuat dan bagus. Ta'rifu al-arabu maknaha fi lughatiha. Orang-orang Arab pun mengenal makna i'rab semacam ini dengan bahasa mereka. Wala yakhfa, dan tidaklah samar, artinya jelas, anha hal tersebut ida khutibat bihi, jika orang Arab diajak bicara dengan semacam ini. Dan terdapat dalam dari orang Arab juga tambah ziyadatul kaf, kaf tambahan untuk penegasan. Fi qawli ba'dihim, pada perkataan sebagian mereka, wasalliyat kakama, sebagaimana yuk itu yuk sifina. Dan perkataan yang lain, fa asbah tamisla ka asfin makulin, maka jadilah engkau seperti daun yang dimakan ulat. Ini makna yang pertama, kafnya zaidah, sehingga makna ayat laisa syai'un mithlahu. Al-wajhu atsani, analisis i'rab yang kedua, bahasanya tambahan itu pada mithalnya, sehingga kafnya itu asli. Laisa kahuwa syai'un. Wa hadha al-qaul, dan pendapat yang dengan analisis ini ba'idun, jauh. Karena mithlu isi isim, dan mengatakan kalau huruf itlah itulah yang zaidah untuk takkid, itu lebih baik daripada mengatakan isimnya itu litakkid. Dapat yang ketiga, annahu laisa thamma, tidak ada di sana ziyadah sama sekali. Bahkan ini membab adalah bab perkataan orang Arab, mithluka layaf alukada, semisal dirimu tidak melakukan hal ini. Semisal dirimu di sini artinya dirimu. La taf'aluhu, tidaklah melakukannya. Maka tidak ada satupun yang misla mislihi, tidak ada satupun yang semisal dengan semisalnya Allah. Artinya tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Sehingga didatangkanlah kata-kata mislu, mislu kata layak alu, itu fungsi mislu di situ lil mubalaghah. orang semisal Anda, orang semisal Anda tidak melakukannya. Bukan Anda, namun semisal dengan Anda tidak melakukannya. Nah, maka apalagi Anda. Orang yang cuma mirip dengan Anda saja tidak akan melakukannya. Apalagi Anda. Yang mirip-mirip dengan Anda saja tidak melakukannya, apalagi Anda. Nah, maka digunakanlah mithlu lil mubalagha. Wa qalu fi ma'na mubalagha huna, dan mereka katakan tentang makna mubalagha di sini, laisa limislihi matalun law furidal matalu. Sehingga pemakna ayat laisa kamisli syai', makna ayat laisa mislihi matalun, tidak ada satupun makhluk yang bisa semisal dengan Allah, yang bisa semisal dengan semisalnya Allah. Law furidal matalu, seandainya bisa kita andaikan Allah memiliki sesuatu yang semisal. Ya, seandainya Allah memiliki sesuatu yang mirip dengannya, tidak ada satupun makhluk yang bisa serupa dengan yang mirip Allah tadi. Ya, seandainya ada yang ada makhluk yang semisal dengan Allah, apalagi mau mirip sama Allah. Fakaifa wala matsala lah, maka bagaimanakah ya, padahal kondisinya tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan laisa kamitsli syai', dengan makna yang ketiga ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin di Sam Nadam Barqah. Waqila khairu dzalika, dan ada analisis-analisis yang lain, kesimpulan Ibn Abis Al-Hanafi wal awwalu adharu. Analisis yang pertama itu yang lebih kuat. Ya, kita lihat catatan kaki. Al-Nufu Az-Zaid yusamma bi'iddati asma. Nah. Kalau muhaqqiq Syaikh Yasin rahimahullah taala, al-harfu az-zaid yusamma bi'iddati asma'i. Al-awwal silatun, al-thani at-tawkidun, tawkidun, thalith zaidun, rabi' lafzun. Lakin ijtinab hadhihi al-lafzati al-akhirati 'an lahwan بالتنزيل واجب لأنه عند إطلاقها يتبادر إلى الألحان من اللهو الباطل وكلام الله منزه عن ذلك انظر قواعد الإعراب مع موسل الطلاب ولهذا نجد الشارح أنه استخدم الثلاثة الألفاظ الأولى فالصلة هو ما يتوصل به إلى نيل غرض صحيح كتحسين الكلام وتنزيهه والتوكيد هو الذي يعطي معنى الكلام التوكيد التقوية والزائد هو الذي يؤتى به لمجرد التقوية والتوكيد وهنا سؤال هل في القرآن حرف زائد الجواب قال ابن هشام رحمة الله تعالى وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله تعالى أنه زائد لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له وكلامه سبحانه منزه عن ذلك انتهى كلامه من قواعد الإعراب مع موصل الطلاب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهنا إشكال كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد الجواب أنه زائد من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه ولهذا نقول هو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا خضب زائد من حيث المعنى يزيد فيه انت كلامه من شرح الواسطية. Nah, ya, maka huruf zaid tambahan itu punya beberapa nama. Bisa disebut juga silah. Jadi, maka silahnya tidak ada hubungannya dengan silah mausul berarti. Anal kafa silatun. Silah di sini tidak ada hubungannya dengan silah mausul. Namun nama lain dari zaid. Zida, zaidah tambah. Litakid. Nah, silah taukid Zaid sama lahun, ada empat nama. Akan tapi menjauhi kata yang terakhir yaitu lahun, ditanzil untuk Al-Quran, wajibun satu hal yang wajib. Lianna karena indah ketika disebutkan kata-kata lahun, maka yang yatabadar segera connect fil adhan dalam pikiran adalah lahun yang batil, yaitu yang sia-sia. Sedangkan firman Allah suci dari itu semua. Lakan itu kita jumpai pensara Ibn Abid al-Asanafiti hanya menggunakan tiga kata yang pertama, sila, zidat, zaid, sama taukid. Sila di sini bukan sila dalam istilah nahwu, namun sila di sini artinya ma yatawassalu bihi, ala yang bisa mengantarkan nailil ghadin, terwujudnya tujuan yang benar. Di antara tujuan yang benar adalah memperbagus kalimat dan menghiasinya. Taukid itulah yang yukti memberikan makna pada memberikan pada kalam satu kalimat makna penegasan dan penguatan. Zaid adalah kata yang didatangkan untuk semata-mata takwiyah menguatkan, buat taukid dan menguatkan. Nah, ada pertanyaan, apakah dalam Al-Qur'an terdapat huruf tambahan? Ibnu Hisham mengatakan sepatutnya orang yang mengikrof Al-Quran menjauhi untuk mengatakan tentang salah satu huruf, huruf Al-Quran bahasanya dia huruf zaid, karena yang terpetik di ilal adhan pada benak zaid artinya tidak ada maknanya dan fungsinya, sedangkan firman Allah tersucikan dari itu semua. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan di sini ada hal yang membingungkan. Bagaimana kalau Anda katakan zaid padahal tidak ada Al-Qur'an, tidak ada zaid tambahan dalam Al-Qur'an? Maka jawabannya annahu, bahasanya dia adalah zaidun tambahan dari sisi i'rab, bukan dari sisi makna. Adapun dari sisi makna, maka dia tetap memiliki faedah. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an satupun huruf yang itu tambahan, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu kita katakan dia zaid, zaid dalam pengertian la yukhilu, tidaklah merusak i'rab seandainya dibuat, dan za'id dalam pengertian menambahi makna. Yazidu fihi, memberikan tambahan pada makna. Sawa setiyah kerasi mutih. Kemudian tentang tadi bait yang dikutip ma'inka mitlihim finasi min basyari. Satu bait, awal baitnya adalah Sa'ad ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid, idza absarta fadlahum, jika Anda tahu kelebihannya, ma in kam mithlihim fi nasi min bashar, tidak ada satupun manusia yang semisal dengannya. Bait ini dijumpai di Bahrul Muhit, di Tafsir Tabari, basarnya diganti A. Saya Ahmad Syakir di taklid dalam Tafsir Tabari, saya tidak mengetahui penyair yang mengucapkan bait ini. Kemudian qatlul qawmi li juz'in nakhili, itu sambungannya, tamamun bait lengkapnya bait. Fungsi bawah qala ya, bukan qatli. Kalau di cetakan apa cetakan lain qatla maksudnya? Hah? Di apa cetakan lain itu qatla. Qatla. Orang-orang terbunuh. Qatla orang-orang yang terbunuh. Kami selit juzuin nakhili, seperti batang pohon korma. Takhushahum, meliputi mereka, musbilun munhamirun. Apa itu? Ada yang dah nyari artinya? Munhamirun biasanya untuk air. Air munhamir, air yang berlimpah ruah, seingat saya. Tapi kita mau dipastikan, kita cek dulu. Mutasakitun bi ghazaratin, kalau matar. In hamara al-ma sala bi quwwah, mengalir dengan kuat. Ini berlimpah air yang banyak. Jadi musbilun di sini apa? Asbala dam'u sala, maknanya mengalir. Asbala dam'u, maknanya mengalir. Ya mungkin qatla orang-orang yang terbunuh semisal batang-batang korma yang ditutupi oleh air yang mengalir munhamiron dan deras. Hakata fi tafsir Tabari qala Ahmad Syakir. Ahmad Syakir mengatakan wa hadza syahid, dan dalil ini yaitu dalil berupa bait syair ini aslinya perkataan Aus Ibn Hajar At-Tamimi, dan dia adalah syairun jahiliyun masyhurun. Kemudian catatan kaki satu, qala ba'duhu, perkataan sebagian penyair. Nasabu Al-Azhari, kata Al-Azhari di kitabnya Tahdhibul Lughah, itu adalah perkataan Hitam Al-Mujashi'i. Hakama yu sifi, apa itu yu sifi lah. Udah kata-kata asafa ya, bukan. As-safa al-qidr. Batu yang diletakkan di sana dan kita tunggu. Kita tuh untuk masang periuk. Yu'sifina atau yu'assifina itu masak itu naruh batu. Qala akhaf asbahnya misla ka'asfim ma'kul, catatan kaki dua. Disebutkan oleh Ibnu Hisham di kitabnya Al-Murni dengan redaksi fasuyiru misla ka'asfim ma'kul, mereka dibuat seperti pohon yang dimakan. Manasabah Asyuti Suyuti menisbatkannya naklan mengutip dari Al-Aini. Kata Al-Aini ini adalah syair karya Al-Rukbah. Sedangkan Al-Sahabait ini disebutkan oleh Sibawai di kitabnya judulnya Al-Kitab wa Nasabahu, dan beliau nisbatkan ini adalah syair karya Humaid Al-Aqab. Kemudian pendapat kelima, misluka la yaf'alu kada, yakni artinya indakan ada dikal hukmu muntafian, jika hal tersebut itu tidak ada dari orang yang serupa, bisa babi kauniha musyabian lau karena dia serupa dengannya, fa'ali ayyakuna muntafian, maka jika itu tidak ada anhu darinya karena dalika aula itu lebih utama. Maka orang yang mirip dengan Anda tidak layak seperti itu. Maka berarti Anda lebih utama lagi tidak seperti itu. Contohnya misalukailah yang berkhol, orang yang mirip dengan Anda tidak akan pelit. Artinya Anda tidak pelit. Maka mereka meniadakan pelit dari orang yang semisal dengannya. Dan yang mereka maksudkan, maka mereka orang Arab meniadakan pelit dari orang yang semisal dengannya, dan mereka menginginkan dengan peniadaan tersebut, meniadakan hal tersebut anhu darinya. Wayakulurajul, maka contoh yang lain ucapan hadal kalamu, perkataan ini layukalu limisli, tidak boleh ditujukan kepada orang yang mirip denganku. Artinya tidak ditujukan kepadaku. Sehingga makna ayat kalau pakai tafsiran ini, seandainya diandaikan lillahi mazalun, Allah itu punya sesuatu makhluk yang mirip, maka falaisa lihadzal mazali mazalun, maka tidak ada satupun yang bisa mirip dengan makhluk yang mirip dengan Allah itu. Maka untuk bisa mirip dengan, serupa dengan, yang mirip dengan Allah saja tidak bisa, fakaifa billahi, maka bagaimanakah dengan Allah. Maka sebenarnya tidak ada yang semisal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kritik untuk kalimat yang keenam, catatan keenam. Kila ada yang mengatakan inna makna laisa kadzatihi syai'un, tidak ada satupun yang seperti zat Allah. Wa hadza la yasuni, satu hal yang tidak boleh. Karena mislu syai', semisal dengan sesuatu, laisa huwa dzatu syai', itu tidaklah seperti zat sesuatu. Wakil dan ada yang mengatakan tadi mau menjelaskan wakil ghairu dzalika, sudah ada tiga pendapat tentang i'rab laisa kamitsli syai', wakil ghairu dzalika, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu berarti yang keempat. Ada yang mengatakan kila, ada yang mengatakan bahasanya makna laisa kamitsli syai', laisa kadzatihi syai'. Ini pendapat yang keempat. Ini kemudian diterangkan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Adni, wa hadza la yasihu, ini tidak benar. Karena fa inna misla syai' laisa huwa dzat syai'. Maka kesimpulannya semisal sesuatu itu tidaklah sama dengan dat sesuatu. Pendapat yang kelima, kil ina makna mislu, mislu di sini artinya sifat. Sehingga tadi sebagaimana masalul a'la tadi, ya, dia mengatakan masal di sini artinya sifat. Dan itu tafsiran yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin. Masal di sini artinya sifat. Maka dia mengatakan mislu sini artinya sifat, sehingga laisa kasifatihi syai', tidak ada satupun yang seperti sifat Allah. Wa in kana al-bashar yusafuna bi ba'di sifatillah, meskipun sebagian manusia disifati dengan sebagian sifat Allah. Akan tetapi dari sisi makna khusus la wajha li tashbihi fihi. Akan tetapi dari sisi makna khusus tidak ada alasan ditasbih, untuk tasbih fihi, di fihi badannya. Falikulin, karena bagi masing-masing baik Allah dan ataupun makhluk itu makna punya sifat yang khusus, yang khusus baginya. Tetapi catatan, tidak apa lah Pak, jika ada yang bertanya, kenapa sih ulama sibuk mengikop ayat ini dan tidak membiarkannya alamahu alaih sebagaimana apa adanya? Maka jawabannya, kala Abdul Baqa' al-Aqburi dalam kitabnya Imla Umaman Nabi Ar-Rahman, dikte apa yang Allah anugerahkan, Ya, berarti ini kitab dikte beliau kepada murid-muridnya. Walau lam takun zaidah la afda ila al-muhal. Seandainya kaf dalam laisa kamitsli syai' itu bukanlah tambahan, misalnya ini menyebabkan satu hal yang mustahil. It yakunu makna, karena berarti makna ayat ada yang semisal dengan Allah. Ya, walaisa dimislihi matalun, pada tidak ada yang semisal dimislihi. Karena maknanya analahu matalan, sehingga ada yang semisal dengan Allah. Kalau tidak dikatakan zaidah, berarti ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Ya, meskipun menurut pendapat yang ketiga tadi, maknanya adalah seandainya kita andaikan. Seandainya kita andaikan ada yang semisal dengan Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan, yang sama dengan semisalnya Allah. Nah, maka jika kafnya itu tidak kita katakan zaidah dampaknya, ya, menurut sudut pandang i'rab yang pertama, berarti annalahu matsalan, Allah itu memiliki sesuatu yang semisal. Cuma tidak ada yang semisal dengan yang semisalnya Allah. Namun ada yang semisal dengan Allah. Fi dzalika, maka dalam hal ini menurut sudut pandang pendapat yang pertama, itu terdapat kontradiktif. Di anak idakan alahu matsalun, maka jika ada yang semisal dengan Allah, famisluhu matsalun, maka semisal dia adalah semisal, wahuwahuwa, dan itu adalah itu ma'ana itsbatal matsali lillah, padahal menetapkan al-masal semisal bagi Allah satu hal yang mustahil. Ya, maka kalau pakai sudut pandang orang yang pertama atau pendapat yang pertama, ini perlu dibahas, karena jika dibiarkan berarti kaf di situ maknanya sama dengan mithlu, maka ini menjadikan mengantarkan pada satu hal yang muhal, satu hal yang mustahil, satu hal yang tidak benar. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.